Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bab yang diuraikan oleh al-muallif rahimahullah, ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Bab anjuran agar seseorang berdakwah kepada kalimat syahadah la ilaha illallah. Naam. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, bahwasanya la yatimu tauhid hatta yakmul al-'abdu jami'a maratibihi fi takmili ghairihi thumma yas'a fi takmili ghairihi. Ini kalimat yang sangat berarti dan sangat memotivasi kita, terkhusus di dalam memahami bab yang diuraikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, tidaklah sempurna tauhid seorang muslim hingga dia menyempurnakan seluruh tingkatan-tingkatannya. Kemudian yas'a fi takmili ghairihi, dia berupaya agar bisa menyempurnakan tauhid seseorang selainnya dengan berdakwah kepada kalimat tauhid tersebut. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ad-da'wah ila kalimat la ilaha illallah adalah termasuk dari penyempurna at-tauhid. Dalam arti kata, tauhid seorang akan kurang nilainya di sisi Allah Azza wa Jal bila dia tidak berdakwah kepada kalimat tersebut. Sehingga ketika seseorang dia mendakwahkan orang lain untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan semakin sempurna tauhidnya. Dan di dalam berdakwah, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, adalah dianjurkan untuk seseorang menerapkan ad-da'wah dengan apa yang diterapkan dan diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan mau'idhah hasanah, dan yang terakhir dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan berdebat namun dengan cara yang paling bagusnya. Dan telah kita sebutkan penjelasan dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah terkait ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat yang sangat penting sebagai landasan pijakan seorang da'i sebelum dia berdakwah, agar benar-benar memahami fase-fase penerapan-penerapan uslub-uslub ad-da'wah tersebut. Di dalam ayat ini Allah berfirman, serulah menuju jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan mau'izah, peringatan-peringatan yang baik, al-hasanah, wajadiluhum billati hiya ahsan. Kemudian yang ketiga, debatlah mereka dengan cara yang paling bagusnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, beliau memberikan ulasan yang demikian bagus terkait penerapan tafsir dari ayat yang tadi kita sebutkan. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan satu dari tiga uraian penjelasan dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwasannya di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasannya ad-da'wah ila Allah memiliki salah satu maratib, memiliki tiga tingkatan, tiga macam. Bihasabi halil mad'u, yang masing-masing dari macam-macam tersebut dari sisi penerapannya melihat keadaan seseorang yang didakwahi tersebut. Macam yang pertama dari ketiga macam tersebut adalah seseorang yang kata beliau rahimahullah, dan ini telah disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, ayyakuna taliban lil haq muhibban lahu. Bila orang yang ingin kita dakwahi, yang ingin kita nasihati, yang ingin kita tegur, yang ingin kita bimbing adalah seseorang yang dikenal talibanil haq, mencari kebenaran. Dia seorang yang menginginkan kebenaran. Muhibban lahu, mencintai kebenaran. Mu'tiran lahu ala ghairihi, dan dikenal sebagai seorang yang mengedepankan kebenaran dibandingkan selainnya. Maka orang yang seperti ini beliau menyebutkan fahadha yud'a bil hikmah wa la yahtaju ila mau'izatin wajidal. Orang yang seperti ini dibutuhkan ketika kita ingin menegurnya, membimbingnya ketika salah, hanya kita tegur dengan cara yang hikmah. Sekedar cukup kita sampaikan kepada dirinya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sampaikan tersebut menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah. Karena dalam Al-Quran demikian, di dalam As-Sunnah demikian. Hanya sebatas cukup kita seru dia dengan cara yang hikmah, dengan menyampaikan Al-Haq. Tidak butuh orang yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, untuk kita sertai dengan adanya mau'idhah. Adanya mau'idhah, hasungan untuk melakukan, adanya ancaman tatkala seseorang meninggalkannya, at-targhib wa tarhib. Wajidal, tidak pula kita mendebatnya. Tidak pula kita mendebatnya. Cukup disampaikan kepada dirinya Al-Quran dan Al-Hadith. Ini apabila orang tersebut adalah seorang yang cinta kepada kebenaran, mengedepankan kebenaran dibandingkan yang lainnya apabila dia mengetahui kebenaran tersebut. Sehingga tidak perlu kita menghardiknya dengan adanya mu'idah, adanya at-targhib wa tarhib. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa imma ayyakuna mustaghilan bididdil haq. Keadaan yang kedua adalah seorang yang dia tersibukkan dengan perkara selain dari kebenaran. Ia tersibukkan dengan kebatilan. Lakin law arafahu atharahu wattaba'ahu. Namun kalau semisal dia mengetahui itu kebenaran, dia akan mengedepankannya dan mengikutinya. Fahadha yuhtaju ila al-mau'izati bitarghibi wa tarhib. Orang yang tersibukan dengan perkara kebatilan, namun apabila kita sampaikan kepada dirinya kebenaran, dia akan lebih mengedepankannya dan mengikutinya. Ia butuh untuk kita berikan al-mau'izah, peringatan-peringatan yang berbentuk targhib wa tarhib, adanya dorongan, motivasi, dan adanya tarhib, ancaman apabila dia meninggalkan kebenaran tersebut, agar supaya semakin lebih menguatkan dan meyakinkan dirinya untuk meninggalkan perkara kebatilan tersebut. Sehingga tidak cukup bagi kita hanya menyampaikan al-hikmah, kebenaran tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah, tapi harus disertai dengan at-targhib wa tarhib. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, imma ayyakuna mu'anidan, seseorang yang menentang, mu'aridan, seorang yang berpaling dari kebenaran. Fahadha yujadil billati hiya ahsan. Maka orang yang seperti ini, di samping kita sampaikan kebenaran, di samping kita berikan targhib wa tarhib, kita juga butuh untuk mendebatnya dengan cara yang baik. Ini perhatikan tiga fase tahapan dakwah, masing-masingnya dari sisi penerapannya sesuai dengan keadaan orang yang didakwahinya, yang masing-masing keadaan berbeda dari sisi penerapannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, karena inilah perlu ketika seseorang berdakwah agar ia berdakwah di atas basirah, di atas al-ilm. Tidak hanya basirah dilihat dari sisi terhadap materi dakwah. Dia harus mumpuni tentang apa yang hendak disampaikannya. Namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah dia mengetahui uslub-uslub ad-da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kapan dibutuhkan adanya hikmah, kapan dibutuhkan adanya targhib wa tarhib dan al-jidal. Ini perlu untuk kemudian kita terapkan sesuai dengan keadaan masing-masing dari orang yang kita dakwahi tersebut. Al-muhim, di dalam beberapa ayat dan hadis yang diuraikan oleh al-muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita keutamaan seseorang berdakwah terhadap kalimat syahadah la ilaha illallah. Tayyib, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di rahimahullahu taala. Naam. Wa hadha huwa tariqu jami'ul anbiya. Dan berdakwah di jalan Allah adalah jalan yang ditempuh oleh seluruh para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdakwah. Naam. Fa innahum awwalu ma yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Mereka para nabi-nabi tersebut, bahan materi dakwah yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumnya adalah perintah ajakan agar mereka beribadah kepada Allah semata, la syarika lah, dan tidak menyekutukannya. Ini dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Wahia tariqatu sayyidihim wa imamihim sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tariqahnya, jalan yang ditempuh oleh pimpinannya para nabi dan imamnya para nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai seafdal-afdal nabi dan rasul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Li'annahu qama bihadhihi da'wah a'zama qiyamin. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, nabi kita, nabinya umat Islam, beliau berda'wah di jalan Allah azza wa jalla dengan sebesar-besar pelaksanaan. Beliau benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berda'wah di jalan Allah azza wa jalla. Wa da'a ila sabili rabbi bil hikmati wal mau'izati al hasana wal mujadala billati hi ahsan. Seluruh uslub ad-da'wah seluruhnya diterapkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah, dengan memberikan mau'izah hasana ad-targhib wa tarhib, di samping memberikan motivasi melakukan kebenaran. Disebutkan di sana adanya ancaman bahaya seseorang melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut. Naam. Wal mujadalah billati hiya ahsan, dan berdebat dengan cara yang paling bagusnya. Ini uslub dakwah an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hikmah. Bahkan telah kita ketahui bersama hadis seorang A'rabi yang datang kemudian kencing di salah satu dari sisi masjid. Lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Rasul berupaya untuk menghardiknya, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, "Da'uhu." Biarkan orang tersebut menyelesaikan hajatnya. Baru ketika dia selesai, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk membawa satu zanub, satu gayung berisikan air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air tersebut di atas kencing seorang Arabi yang tadi kita sebutkan. Ini lihat bagaimana uslub hikmah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di beberapa keadaan, di beberapa hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dengan keras kepada sebagian sahabatnya. Di antaranya ada sebagian mereka yang memanjangkan bacaannya ketika sholat, sehingga menyebabkan akhirnya ada salah seorang di antara kaum muslimin yang sholat di belakangnya akhirnya lebih memilih untuk membatalkan sholatnya, kemudian sholat sendirian di sisi masjid tersebut. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah marah dan menegurnya serta mengatakan kepadanya, inna minkum munafirin. Sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat seseorang lari dari kebenaran. Rasul mengulang-ulang. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita ketika berdakwah, agar berdakwah dengan cara yang hikmah yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa lam yafthur wa lam yad'af hatta aqama Allah bihi ad-din wa hada bihi al-khalq al-'azim. Selang berapa lama, selang berapa saat, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla melalui dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam ini dan memberikan petunjuk kepada makhluknya yang demikian besar jumlah mereka, sehingga pada akhir hayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah khabarkan di dalam Al-Quran, ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya kelak ketika datang Fathu Mekah, engkau wahai Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Al-Islam. Ini sebagai kabar gembira dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, sekaligus sebagai kabar gembira keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wasala dinahu bi barakati da'watihi ila masyariqil ardi wa magharibiha. Lihat bagaimana hasil jerih payah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerapkan uslub ad-da'wah yang diajarkan oleh Allah azza wa jalla, hingga akhirnya agama beliau dengan berkah dakwahnya sampai ke bagian barat dan timurnya bumi ini. Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam al-Islam. Wa kana yad'u bi nafsihi wa ya'muru rusulahu wa atba'ahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan dirinya sendiri. Beliau berdakwah di jalan Allah azza wa jalla. Bahkan tidak sebatas mencukupkan dengan dirinya sendiri, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus rasul-rasulnya dan pengikut-pengikutnya untuk berdakwah pula di jalan Allah azza wa jalla dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kisahnya Mu'ad ibn Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Yaman dalam rangka mendakwahkan pemeluknya terhadap ajaran dan agama al-Islam. Lianna naam qabla kulli syai. Beliau memerintahkan para rasulnya, para pengikutnya untuk berdakwah di jalan Allah dan mengedepankan pembahasan seputar tauhid sebelum segala sesuatu dari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terlihat dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Rasul perintahkan agar beliau menjadikan awal kali seruannya adalah mengajak mereka untuk mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah. Li'anna jami'al a'mal mutawaqqifatun fi sihhatiha wa qabuliha 'ala tauhid. Perhatikan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kenapa seluruh para nabi dan demikian pula para rasul serta pengikut-pengikut mereka, demikian pula rasul-rasul, utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau perintahkan untuk mengajak manusia terhadap kalimat tauhid sebelum segala sesuatu dari syariat Allah azza wajal. Beliau menyebutkan li'anna jami'al a'mal, karena seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang muslim mutawaqqifatun fi sihhatiha, akan terhenti dari sisi sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya, ala at-tauhid, atas perkara at-tauhid. Artinya kalau misalnya seorang sudah bertauhid, maka secara pasti amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya dan amalan-amalan solehnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaulah semisal seseorang belum bertauhid, masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla, sebanyak apapun amalan-amalan soleh yang dia amalkan akan terhenti, tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Naam. Di dalam risalah yang lainnya, al-muallif rahimahullah menyebutkan kedudukan at-tauhid dengan al-ibadah. Sama seperti halnya al-wudu 'inda shalah, berwudu ketika salat, ketika melakukan ibadah salat. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan ibadah salat dalam keadaan ternyata dia berhadas, tidak berwudu, maka amalan sholatnya akan tidak diterima dan tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula asyirik. Ketika amalan syirik masuk pada al-ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah-ibadah tersebut menjadi ibadah yang tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العبادة إلى الله بالتي هي أحسن. Sebagaimana wajib atas seorang hamba agar ia benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, demikian pula wajib atasnya untuk mengajak seluruh manusia yang lainnya agar supaya ia mentauhidkan Allah dan dia dakwahi mereka dengan cara yang paling bagusnya. Wa kullu man ihtada 'ala yadayhi falahu mithlu ujurihim min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai. Dan ketika seseorang dia mendakwahi orang lain sehingga Allah Azza wa Jalla melalui perantaranya memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka bagi sang da'i, bagi sang penyeru tersebut, akan mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan demikian besar keutamaan seorang ad-da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat ad-da'watu ila Allah wa ila syahadati an la ilaha illallah fardhan ala kulli ahad. Apabila berdakwah ilallah dan kepada kalimat syahadah la ilaha illallah adalah perkara yang wajib atas masing-masing individu manusia, kanal wajibu ala kulli ahadin bihasabi maqdurihi, maka tentulah perkara yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing kita adalah memiliki peran ad-da'wah ilallah sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Fa'alal alim, bagi seorang yang berilmu, min bayani dhalik, maka ketika dia berdakwah dia terangkan perkara kebenaran tersebut. Wad da'wah wal irsyad, dia berdakwah, dia memberikan bimbingan, wal hidayah, dan memberikan arahan. A'zamu mimma 'ala ghairihi mimman laisa bi'alim, atasnya kewajiban ini lebih besar dibandingkan kepada seorang yang tidak memiliki al-ilm, sehingga ia memiliki peran yang demikian besar untuk berdakwah dan memberikan bimbingan, arahan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ini apabila dia seorang yang berilmu. Wa 'alal qadir bi badanihi, namun ada sebagian di antara kita yang tidak memiliki al-ilm yang cukup, namun dia memiliki kemampuan dengan badannya, wa yadihi dengan tangannya, wa malihi dengan hartanya, wa jahihi dengan kedudukannya, wa qawlihi dan dengan ucapannya. Mungkin dia seorang yang mulia sehingga ketika dia berbicara akan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka beliau menyebutkan a'zamu mimma 'ala man laysat lahu tilka al-qudrah, sehingga bagi orang yang seperti ini dianjurkan untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya dengan perkara yang lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ketika Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah, dan takwa adalah perkara yang wajib, Allah sebutkan kewajiban seorang untuk menjalankan prinsip-prinsip at-taqwa sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing individu seorang muslim. Naam. Wa rahimallahu man a'ana 'ala din walau bi syatri kalimatin, dan beliau menyebutkan Allah azza wa jalla semoga merahmati seseorang yang dia membantu agama ini walaupun dengan setengah kalimat yang dia ucapkan. Wa innamal halaku fi tarki ma yaqdiru alaihi al-'abdu min ad-da'wati ila hadha ad-din, hanya saja kebinasaan akan terkena kepada seorang yang meninggalkan perkara ad-da'wah ini dengan kadar yang dia mampu untuk melakukannya. Ini selesai penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala. Tayib, kita bacakan al-masail, beberapa masalah-masalah yang terkandung di dalam bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-ula, masalah yang pertama, anna ad-da'wata ila Allahi tariqun ma tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah di jalan Allah adalah jalan mereka orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seseorang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, keadaan mereka akan dibedakan dengan orang-orang selain mereka dengan metode apa yang mereka amalkan. Nah, mereka adalah orang-orang yang memiliki andil di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengambil faedah ini dari ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Orang-orang yang mengikuti beliau juga berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla di atas basirah. Atsaniyah, yang kedua, at-tanbihu 'ala al-ikhlas. Di dalam bab ini berisikan peringatan pentingnya seseorang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna katsiran minan nas law da'a ila al-haq fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia, kata beliau rahimahullah, ketika ia berdakwah, kebanyakannya mereka berdakwah walaupun kepada kebenaran, akan tapi pada hakikatnya yang ia dakwahi adalah untuk dirinya, untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Allah berfirman ad'u ilallah. Ini pentingnya seseorang ketika dia beribadah, di antaranya adalah berdakwah di jalan Allah, agar benar-benar ikhlas ia peruntukkan untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-thalithu, yang ketiga, annal basirata minal faraid, bahwasanya dakwah yang didasari dengan al-basirah, dengan al-ilm, adalah termasuk perkara yang diwajibkan. Berdasarkan ayat ala basirah, ad'u ilallahi ala basirah, sehingga diwajibkan bagi seseorang ketika dia berdakwah, sebelum dia berdakwah, dia benar-benar diwajibkan untuk mengetahui perkara apa yang dia dakwahi tersebut, agar ketika dia berdakwah, dia berdakwah di atas al-basirah, bukan berdakwah di atas al-jahl. Sehingga di dalam konteks ayat ini terkandung dalil wajibnya seorang ad-da'i untuk ia berdakwah di jalan Allah, yang ia dasari ad-da'wahnya tersebut di atas al-ilm, di atas ilmu. Naam. Sehingga disebutkan oleh al-muallif rahimahullah di dalam risalah yang lainnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, perkataan al-imam al-Bukhari rahimahullah, al-ilm itu diwajibkan sebelum seorang berucap dan beramal. Ilmu adalah pondasinya. Al-rabi'ah, yang keempat, min dala'ili husni tauhid, termasuk dari penunjukan bagusnya nilai tauhid, kaunuhu tanzihun lillahi anil musabbah, yaitu tauhid tersebut mensucikan Allah Azza wa Jalla dari celaan-celaan yang mengurangi kebesaran dan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tu'khadhu min qalihi ta'ala, dan kalimat atau keadaan masail yang disebutkan oleh beliau ini diambil dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kalimat subhanallah berisikan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang mencacati dan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah menyamakan Allah dengan makhluknya dan menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluknya. Ini termasuk dari dalail husni at-tauhid. Kemudian yang berikutnya, al-khamisah, annahu min qubhi asyirik kaunuhu musabbatan lillahi ta'ala. Termasuk jeleknya kesyirikan, ketika seorang melakukan kesyirikan, pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang jelas. Ketika seorang melakukan kesyirikan, dia mencela Allah Azza wa Jalla, sehingga digabungkan antara at-tasbih dengan menafikan kalimat asyirik. Fasuwa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Menunjukkan seorang yang melakukan kesyirikan, dia tidak mensucikan Allah Azza wa Jalla, dalam arti kata dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, as-sadisah, yang keenam, wa hiya min ahammiha, perkara yang paling pentingnya, yaitu kata beliau rahimahullah, ibadul muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yushrik. Wajibnya seorang muslim untuk dia menjauhkan dirinya dari orang-orang musyrik, agar supaya tidak menjadi seperti mereka walaupun dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, diambil dari ayat yang tadi disebutkan, wa ma ana minal musyrikin, di dalamnya berisikan perintah agar seorang muslim menjauhkan dirinya dari mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian malah dia berupaya untuk menontonnya, ya kan? Kalau di zaman kita saat ini sekarang perkara-perkara kesyirikan dijadikan sebagai bahan tontonan. Sebagai bahan tontonan. Kalau di Jawa sana ada istilah tradisi nenek cowong, ya mungkin antum nggak ada yang tahu tradisi nenek cowong. Patung dirupa seperti halnya rupa seorang wanita yang tua, kemudian patung tersebut akan diarak pada saat terjadi musim kemarau. Nanti diarak sedemikian rupa dan dilakukan ritual sedemikian rupa, diyakini ketika patung ini diarak maka akan terjadi hujan. Ini termasuk kesyirikan. Dan tradisi-tradisi yang lain seperti sedekah laut dijadikan sebagai ajang tontonan, yang sebetulnya perkara-perkara tersebut adalah perkara yang menyelisihi prinsip Islam. Dan seharusnya seorang muslim dia menjauhkan dirinya dari mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, as-sabi'ah, kaunu tauhidi awwal wajibin. Perkara tauhid adalah kewajiban yang paling pertama. Kewajiban yang paling pertama adalah at-tauhid. Sehingga Mu'ad bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kali menjadikan dakwahnya terhadap kalimat syahadah la ilaha illallah. Al-thaminah yang kedelapan, ay yabda'a bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Beliau menyebutkan masalah yang berikut yang bisa kita ambil dari bab ini adalah at-tauhid dikedepankan sebelum segala sesuatu hingga perkara as-shalah. Hingga perkara salat. Yang pertama kali kita dakwahi mereka adalah at-tauhid. Sehingga tauhid yang pertamanya. At-tasi'ah yang kesembilan, anna ma'na ayyuhidullah ma'na syahadati alla ilaha illallah. Bahwasanya makna kalimat ayyuhidullah di dalam hadis Mu'adz bin Jabal disebutkan dengan lafaz serulah mereka hingga mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah makna dari kalimat syahadah la ilaha illallah. Artinya ketika seseorang dia ingin mengetahui apa arti dari kalimat la ilaha illallah, maka arti dari kalimat tersebut adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Sehingga tidak ada perbedaan antara at-tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai bantahan atas sebagian mereka yang berupaya untuk mentafsirkan kalimat la ilaha illallah ke perkara yang tidak ada hubungannya dengan at-tauhid. Ke dalam perkara rububiyah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Ini adalah makna yang sama sekali tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak pula diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang musyrikin Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka meyakini yang mengatur alam semesta yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam al-Islam, disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Naam. Al-ashirah yang ke-10, annal insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Terkadang seseorang yang termasuk dari ahlul kitab, terkadang dia tidak mengenal kalimat la ilaha illallah, ataukah mengenalnya namun tidak mengamalkannya. Sehingga Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh mereka mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Al-hadiyata asyarah, yang ke-11, at-tanbihu ala ta'lim bitadrij, anjuran ketika seseorang dia memberikan ajaran kepada yang lainnya agar dia sampaikan ajaran tersebut secara bertahap. Secara bertahap. Dimulai dari yang paling pentingnya hingga yang paling pentingnya. Nah, ats-tsaniyata asyarah, yang ke-12, al-bada'atu bil ahammi fal aham. Dianjurkan untuk seseorang memulai yang terpenting, kemudian yang berikutnya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah musarrafuz zakah, dikeluarkannya zakat tersebut. Rasul sebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya mereka. Nah, kemudian masalah yang ke-14, kasful alim asyubhata anil mutaallim. Dianjurkan agar seorang yang alim berilmu untuk menyingkap adanya syubhat dari seseorang yang mempelajari ilmu tersebut. Diambil dari perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Naam. Al-khamisata asyara, yang ke-15, annahyu an karaimil amwal. Larangan seseorang untuk mengambil harta-harta yang paling mulianya. Mu'adz bin Jabal secara khusus diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Rasul untuk mengajarkan kepada mereka zakat. Rasul mengatakan, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah kamu dari harta-harta yang paling mulia yang dimiliki oleh mereka. Ini menunjukkan zakah itu diambil dari harta yang pertengahan yang dimiliki oleh mereka kaum muslimin. As-sabi'ata asyarah, yang berikutnya yang ke-17, al-ikhbar bi annaha, atau ka-sadisata asyarah, yang ke-16, ittiqa'u da'watil mazlum. Anjuran agar seorang muslim berhati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya doanya seorang yang terzalimi tersebut tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atsaminata asyara, yang ke-18, min adillati tauhid ma jara 'ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al masyaqqah wal ju' wal waba. Termasuk dari benarnya tauhid apa yang telah menimpa pemimpin para rasul ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpinnya para wali-wali Allah azza wajal, ketika berdakwah akan mendapatkan al-masyaqqah dan al-ju' serta al-waba, adanya rasa berat, lapar, dan bahkan al-waba, adanya wabah yang Allah timpakan kepada mereka. Naam. Al-Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan masalah yang ke-18 ini, beliau menyebutkan al-zahir, yang zahir bahwasanya mu'allif rahimahullah yuridu al-isyarah ila qissati Khaybar, menginginkan dengan adanya masalah ini mengisyaratkan kisah penaklukan kota Khaybar. Idza waqa'a fiha fi 'ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un 'azim. Karena di waktu tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah terjadi perasaan rasa lapar yang demikian besar. Naam. Hatta innahum akalul hamir, hingga akhirnya menyebabkan manusia di zaman tersebut memakan keledai-keledai mereka. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya yang terjadi di zaman tersebut ini termasuk dari pembenaran at-tauhid. Artinya ketika seorang bertauhid akan mendapatkan ujian dan rintangan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka.